Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wal syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendungo, saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para asatid, sesepuh lan bini sepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, telah sedaya perangkat desa ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, konco-konco panitia, konco-konco remaja, konco-konco banser yang saya banggakan, ingkang kula tersenani, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, sedaya jamaah ingkang rawuh siang menika, niki kathah jamaah, wonten saking jamaah muslimat, wonten saking jamaah fatayat, wonten jamaah tahlil, jamaah yasin, jamaah manaqib, jamaah istighosah, lan sing paling kathah rupine jamaah rasan-rasan. Mugi-mugi sedaya pinaringan hidayahipun Gusti Allah, sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, barokah, saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ingkang rawuh muga-muga dipun paringi kuat imane, bagus akhlake, manfaat ilmune, barokah uripe, tentrem rumah tanggane, solih solihah putra putrine, kathah sedulure, kathah ngibadahe, kathah rizkine, kathah ganjarane, kathah utange. Kok sek roh itu sampean tak selak-selakno. Ya Allah, dalam rangka tasyakuran Musalla Baitul Jannah ingkang sampun rampung pembangunanipun. Kita ndedonga dhateng ngarsanipun Allah mugi-mugi panggenan ibadah ingkang termasuk rumah Allah menika saged makmur. Amin Allahumma. Amin. Keranten akhir zaman niku masajiduhum kabirah walakin anil jamaati kharrabah. Masjid-masjid, musola-musola besar-besar bangunane nanging kosong jamaah. Ten pundi panggenan, di setiap tempat sekarang banyak berdiri masjid-masjid besar. Tapi ya hanya besar bangunan masjidnya saja, isine prihatin. Mergo masjidnya gede, bangunannya gede, neng isine mung sithik, akhirnya masjid musola niku dadi lodok. Padahal apa-apa nek lodok niku mboten enak. Duh, jenengan damel jilbab kok lodok enak napa mboten? Damel sandal lodok enak mboten? Damel klambi lodok enak mboten? Damel BH damel napa mawon nek lodok mboten enak. Enak enak sing ngepres-ngepres masjid barang nggih ngoten. Saya sing ngepres ngoten. Mila timbangane jamaah ten masjid namung sak baris rong baris sak sof rong sof niku jane nggae masjid aja gede-gede entek-enteki dhuwit wis gawean jlantir ana wis kamot sak baris rong baris mergo niki kula jenengan tak jak ndonga kula ayo do ndonga Bu monggo ndonga. Donga niku donga. Donga niku donga. Napa nggih? Donga niku nggih. Donga. Donga niku ibadah. Donga niku perintahe Gusti Allah. Kula jenengan kalih Gusti Allah diperintah donga nggih, monggo urip niki sing sregep. Ayo to Bu jenengan nyauti donga sing semangat ngoten lho. Lek jenengan semangat, kula nggih semangat. Tapi lek jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, okay, aku juga oke. Okay. Semangat nggih. Ngen nyauti ndonga ngoten. Ndonga niku perintahe Allah. Kula jenengan kalih Allah perintah ndonga, nggih, monggo urip niki sing sregep. Badhe nglampahi napa mawon kedah ngangge. Bakdo nglakoni apa ae aja nganti ora duwe gawe napa mawon aja nganti ninggal dikabulno apa gak dikabulno pokoke dituruti apa gak dituruti kuwi urusane Gusti Allah kula sampeyan sing penting kasembadan apa gak kasembadan urusane Allah kula sampeyan pokoke iya. Kula terangke riyen babagan donga, tata kramane donga. Kersane kula jenengan mboten salah paham, mboten keliru tampa, mboten susah, mboten sedih, mboten cilik ati, mboten putus asa, langkung-langkung suwun ten gene Gusti Allah ketika kula sampeyan donga ning dongane dereng dikabulna Allah, mboten dikabulna Allah. Nalika kula jenengan nyuwun ten Allah, tapi penyuwunane dereng diparingi Allah utawa mboten diparingi Allah, ben gak putus asa. Niki penting keranten akhir-akhir niki banyak orang yang hidupnya mengalami harjudnas. Hari-hari judek nasional. Kadang tiang sing gampang ngelah, gampang susah. Halo. Urip soro titik ngelah. Pari orang dadi ngelah. Duit orang nyekel. Blonjo kurang. Dicelatu bojo. Mung digawe melarat sithik kadang-kadang subhanallah ngelahin ndak karo-karuan ngantek nyalahno Gusti Allah. Yo yo padha-padha Wong kae kok kepenak uripe omah apik, kendaraan duwe, duit lancar, awak dhewe kok melarat ae. Ki jane Gusti Allah ki lali apa piye to? Apa wis ora sanggup dadi Gusti Allah, karwane nek ora sanggup nang prei. Apa malaikat sing bagian bagi rezeki ku salah alamat apa piye? Ngapunten Bapak Ibu. Harus kita bangun satu kesadaran bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul? Ada doa yang dikabulkan Allah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Betul? Kesadaran ini harus kita bangun agar kita enggak mudah stres. Moga sarang-sarang kita angen-angen dawuhipun Allah dan kini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kalian tidak merasa putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan, dan agar supaya kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Nek gagal ojo putus asa, nek berhasil ojo rumongso bangga. Kalau berhasil jangan merasa bangga, kalau gagal jangan ngersula. Ngersula ibu bahasa Indonesia nih. Ya wis ngersula kowe. Nun sewu Bapak Ibu misale nggih niki misale jenengan ndonga ten Allah. Pun dangu sanget lek ndonga nang Allah. Ya pun netepi syarat-syaratte donga mustajabah. Pun lawas lek nyuwun ten Allah, tapi dongane mboten enggal dikabulno Allah. Penyuwunane mboten diparingi Allah. Heh, ngoten niku jenengan aja sedih, aja susah, aja cilik ati, aja putus asa. Mboten dikabulno donga jenengan dening Allah. Niku bukan berarti Allah benci kalian jenengan, mboten. Mboten segera diparingi penyuwunan jenengan kali Allah, durung karuan kok mergo Allah geting kali sampean. Mboten. Kadang-kadang justru Allah sayang karo sampean, Allah cinta karo sampean. Mula donga sampean ora dikabulno, mula penyuwunan sampean ora diparingi, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah cinta sampean. Mulane gak dituruti. Mesti bantah mesti. Wong pageng mosok. Lah nek cinta kok gak dituruti nggih Bu nggih? Mesti sampean dhe pikiran ngono. Ibu. Ibu. Cinta itu kan enggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Sayangnya sing rambut tai wong. Lah nuruti terus sih kadang-kadang orang mergo cinta kok ngelulu. Gak nuruti. Bisa jadi itu bukti dari cinta. Oke, Ibu nek kepengin mantep kula paringi contoh bahwa gak nuruti orang mergo benci tapi mergo cinta. Tolong dijawab pertanyaan kula, Ibu. Ibu cinta kalih putrane napa mboten? Bapak-bapak cinta kalih putrane mboten? Wong lanang kene iki ganteng-ganteng tapi bisu tibake. Wis angkas tak baleni Ibu. Ibu. Bapak. Pirang piyambak to jenengan? Mulane kula ngaji seneng karo wong wedok ya ngono. Wong wedok ibu-ibu nek ditimbali sekeco kok lemang sulit ibu dalem. Bapak. Jangan salahkan, Pak, meskipun saya menghadap ke sana, tapi saya lebih sering memperhatikan sebelah sini dan sebelah sini. Soalnya jujur aku lek nyawang mrene karo nyawang mrono semangat aku. Nyawang mrene iki blenek asline. Saking ane kursi tepak madhep mrene. Pangapunten niki kula ngaji mboten saged bungok nemen. Soale luwe kula. Lha kula niki mau asli, Bu. Mantun subuh sare kan kula ndugi wau dalu 2:30. Langsung subuh mantun subuh sare, kedap tangi geragapan. Kuatir telat kan. Wis gak ngopi, gak sarapan. Aku mikir wis gak sarapan, mosok engko ning kono ya dikeki mangan dhisik wong jarake adoh. Pikiranku. Nek wong Bojonegoro Kediri iki adoh ya, Jombang ngoro kene iki adoh ora karuan. Aku mesti aku yakin mesti tekan kon kok dikek mangan dhisik. Soale adoh. Bareng aku teko mudhun mobil dikawal banjar seneng aku wis mangan iki. Mangan iki. Lungguh nang kono ya Allah, garing. Lah nek kate ngono lah apa aku kate digiring mrono bareng. Napa langsung ning kono munggah ginyo. Wong aku diewer-ewer gak karuan. Ngapunten iki luwe saestu. Niki ngejer to buku lho. Apa medhun sik mangan sik ngono. Pon. Wis jarno tak empete. Pokok sampean semangat nggih. Alah. Ibu, tak paringi contoh bahwa tidak diberi bukan karena benci, tapi justru karena cinta. Mohon maaf Pak Yai, di tengah-tengah acara mohon makan dulu. Boten, di tengah-tengah acara mohon dibacakan sholawat untuk minta sedekah pengunjung guna melanjutkan pembangunan musola. Ora dikai sarapan saya dikon ngamen. Matur suwun panitia atas pemeloroan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Kula paringi contoh, bilih tidak segera diberi bukan karena benci tapi karena cinta. Kula baleni ibu. Ibu cinta kalih putrane mboten? Bapak-bapak cinta putrane mboten? Pasti, namanya orang tua sayang ke anak, cinta ke anak, pasti. Kalau ada orang tua yang enggak sayang anak, kalau ada orang tua yang enggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Pasti, saya ki bapak ibu kula takon, jenengan umpama duwe anak tesialit, saya umur 7 tahun, nyuwun ten panjenengan, jaluk ditumbaske sepedah motor. Kira-kira ditumbasaken apa mboten, Bu? Ditumbasaken apa mboten, Bapak? Kenging napa kok mboten ditimbasaken? Kok gak ndek dhuwit. Iki masalahe dhuwite ana, Bro. Ora kaya sampean gak tau ndek dhuwit ngono. Dhuwit ana, anak-anake dhewe. Njaluk nekoke sepeda motor karo nang sampean. Lah kok gak sampean tukokno? Apa mergo sampean gething kalih anak? Apa mergo sampean benci kalih anak? Mboten, justru mergo sampean sayang anak. Justru mergo sampean cinta anak, mula permintaane gak dituruti. Lha anak sik cilik umur 7 tahun njaluk nukono sepeda motor kok dituruti. Iki wong tua gak sayang anak, wong tua gak cinta anak, mencelakakan anak namanya. Tukono tenan tumpai karo anake, jalan raya gek lek numpak ngebut banter gas ditarik pol. Wang! Brus! Oe. Emodiar anak. Mulane permintaane gak dituruti. Nek dituruti bahaya. Paham? Paham? Tak jaluk wong pageng jombo ngoro dan sekitarnya. Umpama jenengan kudu sadar, ikhlas diterima kanthi legowo. Misalnya jenengan wis suwi lek ndonga nang Allah, nyuwun ten Allah jaluk sugih. Tapi kok mboten dituruti karo Gusti Allah, ora didadekno sugih, pancet melarat ae. Aja susah, iku tandane jenengan dicintai Gusti Allah. Soale wong sing potongan model kaya jenengan-jenengan iki, umpama didadekno sugih, jenengan ora kuat, keberkahan donya jenengan malah mencret. Oleh karena itu, nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Soalnya paling pas yang melarat ngene iki sampean. Sampe nek sugih ngono bahaya. Wong sampean sik melarat ta medite ra karuan. Apa maneh didadekno sugih? Jenengan medit napa mboten? Mboten, coba mangke tak jak selawatan sedekah cariyah niki oleh piro? Nek oleh akeh berarti ya wong kene loman-loman, nek oleh mok titik berarti ya medit-medit. Halo. Halo. Sebalike. Umpama sampean donga ten Allah, begitu donga langsung dikabulno, begitu njaluk langsung diparingi. Aja ayem-ayem dhisik, aja girang-girang dhisik. Bu. Aja bungah dhisik. Langsung dikabulno donga jenengan dening Allah. Belum tentu karena Allah cinta sampean. Langsung dituruti permintaan jenengan dening Allah. Belum tentu mergo Gusti Allah sayang jenengan. Kadang-kadang mergo Allah gregeten karo jenengan. Mulane langsung dituruti. Wis, langsung tak kei ae ben mingkem ben gak umek. Soale potongane wong jomboki kan ngene iki. Nek urung dikei yo umek, wis dikei yo meneng. Ngene iki apa pilihan kepala desa, apa pilihan bupati, urung dikei yo sik umek kae ngono. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kula matur ngeten niki mboten ngawur kok Bapak Ibu, wonten dasare. Langsung dikei ora mergo cinta, kadang-kadang mergo benci. Gak segera dikei bukan karena benci, kadang-kadang mergo cinta. Ten kene hadis Qudsi niku wonten riwayat. Biyen ana uwong. Saiki ya ana uwong. Nah, mumpung rung dibantah. Nah, soalnya kono kaya kok nyampe bantah ya sangane. Mulane tak disiki ya. Nah, aku katek ngomong biyen ana wong, ngono tok lak dibantah. Saiki ana wong. Mulane tak disiki. Wis, ra usah biyen ya. Ana wong, ra usah biyen. Ana wong tapi ahli ibadah. Ahli zikir, ahli taqarrub, ahli tadarru, ibadah ten Allah sae, anjen wong Bojonegoro. Muamalah kali sesami gesang gesae, nek karo tangga ya apik, sareh, sumeh, ajer, srawung ya dulur, membaur, grabyak, semana apian, seneng tolong luman, pi tiange. Pun dangu lek donga ten Allah. Yen pun netepi syarat-syaratnya donga mustajabah. Wis lawas lek nyuwun ten Gusti Allah. Ning dongane mboten enggal dikabulno kalih Allah. Penyuwunane mboten segera diparingi kalih Allah. Padahal tiyange sae ahli ibadah. Nah, di sisi lain ana wong rapati genah. Ampun tenan aku ngomong rapati genah karo nyuding mrono. Soale koyoke nang sebelah kono sing akeh. Halo, Bro. Wis pokoke wis wonge ra genah lah. Senengane iki yo togelan. Yo kopek. Ya adu pitik. Ya enggak usah tak critakno akeh-akeh lah wong sampean ya wis kulino ya. Lah begitu ndonga nang Allah iki langsung dikabulno karo Allah. Begitu nyuwun langsung diparingi kalih Allah. Padahal wong e ra genah ahli maksiat. Ngatasé wong jombok. Malaikat niku ngantek protes. Para malaikat sami protes. Anjen malaikat niku kadang-kadang yo rada kendel nang Gusti Allah. Wani protes bareng ngono. Bro, sampean aja ning ngarepe salon, Bro. Ngedeg-ngedeg ngeling-lingi suwalane salon. Coba rontok geser, rontok geser. Terus, terus, terus. Aja nang ngarepe salon. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Lah, mundak enteng kan suarane? Halo. Halo. Rambok reken. Malah ngreken banser. Malaikat niku kadang-kadang rada kendel, wani protes Gusti Allah, soalnya akrab. Lah wong Gusti Allah badhe ndamel menungsa mawon diprotes kok kalih para malaikat, nggih napa mboten? Saman ra ngerti ya wis sing ngomong nggih lho aku ben seneng. Gusti Allah badhe ndamel menungsa lho diprotes kalih para malaikat. Nggih napa mboten? Lah ngono ben ketok bentone. Takoni Qur'ane surat apa ayat apa ya ora dunung tapi ya nggih. Iki lho wateke wong Indonesia. Nggih mesti ora dunung ya nggih. Kan korupsi yo, nggih. Nyoh tak kei duit sak mene, aku coblos yo, nggih. Wateke wong Indonesia, meskipun gak golongan nih, gak bolone. Nambok bajingan tengek pokok ngekei duit yo, nggih. Mau api kaya apa? Katek gak ana duite ya ra patek. Tak karepmu. Ya Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ndawuhi para malaikat, "Hei para malaikat, sak temene ingsun Allah arep gawe makhluk anyar jenenge menungso, tak serai ngatur donya, tak dadekno khalifah nang bumi." Malaikat sami protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ature para malaikat ten Allah, "Ya Allah, kok menungso sing didadosaken khalifah ten bumi diserai ngatur donya? Toh manusia itu suka bikin kerusakan dan suka menumpahkan darah." Emang bener sih. Manusia suka bikin kerusakan, sing rusak apa-apa niku menungso. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tingkah manusianya sendiri. Sing rusak napa-napa menungso. Mboten liyane. Eh, wedhus ngrusak tanduran. Paling ya 5 tekem 7 tekem wis. Lah sing ngenteni tanduran puluhan hektar iku kok wedhus-wedhus celonoan. Uy. Binatang yang paling galak, binatang yang paling buas itu adalah harimau, betul? Saking buasnya, sampai-sampai harimau dapat gelar dan julukan yang mengerikan, The King of Wono, Raja Hutan. Ini gak ada ceritanya, macan ngentek no kayu di alas, gak ada ceritanya. Saya ngentek no kayu ini macan-macan, gak ada geraji, gak ada sensor. Ya Allah, bukan hanya lingkungan yang dirusak manusia, awake dhewe dirusak. Kadang kula, subhanallah, sumpek nyawang konco-konco remaja sing dong rusak awak, kuping api-api bolong, api-api buntu rapet, ngono kuwi ya dibolongi, ditindik. Centeli peleke becak. Awak sak kujur beg gambar mbuh apa ae sing ditato ning awak. Dodo gambare tekek. Lengen kiwa kala jengking, lengen tengen ula, geger, kadal, weteng kodhok. Kebun binatang jalan. Kula sering ngritik kanca-kanca remaja, lek kepengin gambari awak mbok sing apik, gambar-gambar yang islami. Dodo kene gambari masjid. Sing gedhe nengkei menara, dhuwur menarane tembus irung kene. Batuk bintang 9, akhir remaja NU. Lengen kiwa tengen gambar tasbih, gegere mimbar khutbah, kan sae. Weteng gambari beduk. Engko wedi nang dicet ireng. Takoni wong, "Dik, beduke kok ireng, Dik?" "Nggih, wong niki lulange sapi limusin." Wonge takok rena-rena, "Lah beduk sakmene gedhene tabohe nanti dik, ngisore beduk iki taboh iki. Iki ya ireng ya gawedi ngono." Sumpek aku. Ora mung awake njaba sing dirusak, sampe jeroane ya dirusak. Ngapunten Bapak Ibu, miras, minuman keras, namanya saja minuman iku ya keras betul. Disiramke nang temboke meletek temboke. Lho ngono kok dilebokno weteng diisekno usus. Kaya ngerusak jeruan. Subhanallah, baru-baru ini ada 7 remaja mati bareng. Mati kabeh karena mendem berjamaah. Lah sing diombe iki gak bahen-bahen kok, Pak. Dadi minuman keras cap kontol tambah cap topi mereng. Campuri spiritus ambe autan isek dioplos karo oli top one. Nyo kira-kira kepengin banter mlayune ngono. Ya Allah, Manusia suka menumpahkan darah, seneng gegeran. Lah kok didadekne khalifah nang bumi, apa gak tambah rusak donyane? Jare malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau, selalu memahasucikan engkau. Rumangsa luwe pantes dijawab kalih Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat sak temene ingsun luweh ngudaneni apa-apa sing sliramu kabeh ora mangerteni. Aku luweh roh apa-apa sing awakmu gak weruh. Niki ngoten malaikate protes, ya Allah kepareng matur. Ana apa malaikat? Niki wonten perkara sing menurut kula mboten adil, kula kok mboten paham. Perkara apa malaikat? Niki wonten tiyang sae ahli ibadah, pun dangu lek donga ten panjenengan, pun lawas lek nyuwun ten panjenengan, nggih pun netepi syaraté donga. Ning kenging napa kok mboten jenengan paringi wong tiyange sae? Sijine niki wong mboten genah ahli maksiat, begitu donga kok langsung dikabulno, begitu nyuwun kok langsung diparingi. Niki pripun to Gusti? Kula kok mboten paham. Allah dawuh malaikat, iku urusanku pribadi. Hak privasiku. Iku ana kode pine malaikat. Nganggo kode pin. Lah sing ngerti kode pine ya aku dhewe. Ning awakmu pengen ngerti tak ngomongi. Iki wong apik ahli ibadah. Wis suwe lek ndonga nang aku, selawas lek nyuwun nang aku, gak tak paringi ora mergo aku gething, ora mergo aku benci, mergo aku seneng karo wong iki. Aku suweneng ngrungokno dongane wong iki. Kapan wong iki ndonga, ndepe-ndepe ngerpo-ngerpo guguk-guguk nangis-nangis nang aku. Aku suweneng tak nikmati, wong aku seneng. Mulane ora langsung tak kei. Tak jarno sak suwe-suwene. Iki engko nek langsung tak kei, wonge ndak mandeg, prei, gak gelem donga. Aku lak kelangan. Tak jarno aku seneng. Lah aku mburi-mburi tak kei sing akeh gak wedi dayel. Sijine iki wong ra genah, ahli maksiat. Aku ya roh, roh aku timbang awakmu. Wong ahli maksiat iki aku roh iki wong jombok. Begitu ndonga kok langsung tak kabulno, begitu njaluk kok langsung tak wenehi. Ora mergo aku seneng, ora mergo aku cinta, soalnya aku gregeten. Keri aku ngrungokke, sepet aku nyawang. Mulane langsung tak kei ben mingkem ben nyingkreh. Paham mboten? Wis padha karo ngene lho Pak, realita kehidupan Pak nggih, ben gampang dipahami. Misale bapak-bapak ngapunten sore-sore mantun asar, bapak jenengan lenggah ten terase omah, rokokan karo ngopi, kan hobine padha kalih kula, ngopi rokokan. Iki ana kopine cuma rokoke sing gak ana. Ya engko ae lah dikeki. Halo. Tepak enak-enake ngopi, Pak. Terus enten wong ngamen ten ngajengi jenengan. Wong ngamen kok wong njaluk duit, ngene apa mboten? Bayangno iku ibarate wong donga. Ana wong ngamen, Pak, nang ngarepe jenengan. Sing ngamen iku wong wedok, isih enom, rupane ayu, ambune wangi, nang apa-apane ku sek kuwenceng kabeh. Oke, jan mentek, mentek. Belenok, montok, semok. Sikil-sikilane barang api, wis pokoke jan bodine ku piye ya? Yes. Piye no? Ya Allah. Kek wong sopan, senyumnya manis menawan, lirikan matanya tajam menusuk kalbu, bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, biji matanya kayak anggur merah. Wis gampangane raine kaya pasar buah. Ngitung sitok-sitok kesuwen. Ya Allah, wayu Pak. Neng suarane enak, lagune merdu, neng sampean seneng. Sampean masih karo kier-kier, ya merem ya melek. Ya melek ya merem, ancen seneng neng diluk-diluk ngelek itu, klekuk. Klekuk ambek brengose samane klothekan kabeh. Aku takon, Pak, wong ngamen model ngene iki, Pak. Kira-kira langsung sampean wenehi duit apa sampean teni samarine lagune, Pak? Eh, ya ora trimo samarine yang njaluk imbuh barang lek potonganmu. Njaluk imbuh nek perlu ditebas sak wong-wonge. Wis dik, dik, gak usah ngamen nang dino-dino dik, no kene ae dik karo Caca beres-beres. Pak, iku ngono njaluk duit, Pak. Lapo gak langsung sampean kei? Apa mergo sampean geding? Apa mergo sampean mangkel? Benci? Ya enggak, mergo sampean kesenengan. Wong sampean seneng ya dijarno sak suwe-suwene. Iki nek langsung dikei, ngalih iki nggo kelangan sampean. Lha dijarno sak suwe-suwene. Lah kok mburi-mburi dikei sing kewedi dayel. Kurang gede. Ya mbuh apane sampean kono gak eno. Dompet sak isine. Halo. Halo. Ora segera dikei gak mergo keting tapi mergo seneng lah. Terus sesuke meneh, Pak, ana wong ngamen yo an. Yo wong wedok, cuma wong wis tuwek. Rupane elek jemburis. Ambune tengi. Engke elek iku bel bel bel. Kecut iki gak umume kelek, wong kecut standar internasional. Ora sopan, pakaiane morot modol, suarane jebrak kabeh, anek nyanyi kidune mumprat-mumprat. Komplit pokoknya. Antek sampean kecipratan idune, Pak, aku takon, Pak. Wong ngamen model ngene iki kira-kira sampean teni sak rampunge leh nyanyi apa langsung sampean gawe duit, Pak? Ora trimo langsung ya ora oleh nyanyi bareng ngono. Wes, ora usah nyanyi, brebeki wong. Iki lho duit nang ngalih ngono. Langsung dikei apa mergo sampean seneng? Iki ora jawab guyu-guyu. Apa mergo sampean cinta? Ya belas ya mergo gregeten. Langsung kei ben ngalih. Iki nek gak nang dikei, baulet ta nglibet, iso-iso nginep bareng ngono. Sedeh lek nginep. Ngerumat tambahan. Meskipun ngoten nggih, meskipun ngoten aturane. Aturane tiyang donga niku kedah mantep, yakin bahwa doanya dikabulkan Allah. Gak oleh mamang, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong donga niku mboten oleh ragu-ragu, kudu yakin kalau doanya dikabulkan Allah. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah. Dan kalian harus meyakini bahwa doa kalian dikabulkan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai, gak gelem yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ud'ullaha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ini artinya berdoa hanya kepada tidak boleh berdoa kepada selain, meminta hanya kepada, tidak boleh meminta kepada selain, minta pertolongan hanya kepada, tidak boleh minta pertolongan kepada selain, tidak boleh minta pertolongan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, gak oleh. Engkau tidak termasuk asyirku fisti'anah, syirik di dalam mohon pertolongan dan perlindungan. Bukankah kulon jenengan sampun ikrar datang Allah, janji dan Allah sedina suwengi paling sidik ping 17 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku ikrar kulon jenengan datang Allah, janji kulon jenengan datang Allah, diwaca sak ben dina paling sidik ping 17. Kapan? Ketika sholat. Halo. S lha piye melangkah-melangkah nenggone wong wedok, aku kuwatir nek nyandung sing ora-ora. Halo. Halo. Kula jenengan wis ikrar ten Allah sedina suwengi paling sithik ping 17 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku minimal sedina suwengi diwaca ping 17 kapan? Nalika sholat, kan sholat sing fardu mawon sehari 5 kali, betul? Meskipun masih ada warga Jombok sini yang sholatnya 5 hari sekali, koyoke wong ya teko kok iki. 5 kali itu jumlah rokaate 17, leres? Nah, di setiap rokaat ada rukun yang harus kita baca, namanya suratul Fatihah. Lenek rokaat 17 berarti Fatihah 17. Dalam Fatihah itu ada janji kita, ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka namung ing panjenengan ya Allah, na'budu kula nyembah, kula ngabdi, kula ngibadah. Wa iyyaka lan namung ing panjenengan ya Allah, nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Saniki sik enten kok tiyang sing iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Cek kata Jakarta, iyyaka na'budu wa eyang subur nasta'in. Halo. Halo. Embo. Syirik pokoke njaluk apa wae langsung nang Gusti. nyuwun napa mawon langsung nang Gusti. Mboten angsal nyaluk nang padha makhluke, mboten angsal njaluk nang padha menungsoe, ndak sirik. Termasuk ibu-ibu nyuwun duit ke belanja langsung nang Gusti. Gak oleh njaluk nang bojone, soalnya bojone yo menungso kok. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Sik tak baleni, tak baleni. Rungokno. Jawab sing banter, Pak. Jaluk apa ae langsung nang Gusti. Gak oleh njaluk nang padha menungsoe. Ndak sirik. Dadi ibu-ibu lek njaluk duit gawe belanja nggih, langsung ten Gusti Allah. Gak oleh njaluk nang bojone, soalnya bojone kan yo menungso. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Sik tak urus, tak urus, tak urus. Bu. Bu. Bojone jenengan menungso napa mboten? Lha kok gak setuju? Sik. Ibu sing mboten setuju berarti mboten yakin kalih Gusti Allah. Ibu yakin kalih Allah mboten? Yakin kalih Allah mboten? Lha kok gak setuju? Pak, ya gak kira keturutan. Wong njaluk duwe kono gane Gusti Allah, ngantek gepeng ngilir ora kelakon. Nek ketidalane. Keturutan. Pokok sampean mantep, sampean yakin tur ngerti teorine. Halo. Ngapunten, aku rontok keganggu pandanganku karo bakul-bakul sing ning seliwer. Mestine banser iku kudu bijaksana. Bakul jualan di luar. Ibu yang kepengen tumbas medal, orang bakulnya yang melangkah-melangkah. Nek nyandung susu, seorang cetho ae. Neng tempat pengajian loh, kita kasih tempat alokasi di luar, makanya yang butuh jajan medal. Ngeten kan saya, nggih? Saya ngoten, ndak nggarai kirang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Bu. Kula paringi pirsa, nyuwun duit langsung ten Gusti Allah. Keturutan, syaratnya mantep yakin ngerti teorine. Mantep yakin gak ngerti teorine, nggih mboten keturutan. Mula kula sudana teorine. Njaluk duit langsung nang Allah kelakon. Teorine pripun? Jenengan leh njaluk, jenengan lenggah jejer bojone jenengan. Njaluk duit blonjo nang Allah. Lek njaluk sing banter petno kupinge bojo sampean. Ya Allah Gusti, kula nyuwun duit damel blonjo ya Allah. Lek mboten enten duwite kula mboten saged blonjo ya Allah. Mangke bojo kula mboten ngemplok ya Allah. Mangke lak keturutan. Soale bojomu langsung meringis. Iya ya bocah, iki lho nyah butuh pira. Sing mantep nggih. Donga niku sing merintah Allah, leres. Donga niku sing ngongkon Gusti Allah, njaluk sing ngongkon Gusti Allah. Wong Allah dhewe sing ngongkon, Allah dhewe sing merintah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayo donga nang aku, njaluk nang aku, tak turuti, tak sembadani. Bu. Gusti Allah iki lek ana wong donga, njaluk niku suweneng. Dijaluki suweneng, ya ngono, ndonga terus aku seneng kok. Ya ngono, njaluk terus aku seneng mbok jaluki. Engko njaluk meneh ya sing akeh, njaluk meneh. Nang njaluk meneh tak kei aku suweneng mbok jaluki. Semakin sering dijaluki, semakin seneng. Iku Gusti Allah, siji karo menungso. Wong iku nek gelek-gelek dijaluki, bosen nggih Pak nggih. Wong iku nek sering-sering dijaluki, blenger, bosen, suwe-suwe mangkel nggih Pak nggih. Pak, sampean di bojo nang jualukan ngoten niku seneng napa mboten, Pak? Ana sing jawab yen delok-delok jaluke jare. Ora usah delok-delok jaluk apa wae, nek kegeleken yo mbosene. Lho bapak duwe kanca nang jalukan rokok. Iya ping pisan ping pindho ping telu digaeki, ping pat tak mulai muring-muring. Ketemu Mas, njaluk rokoke Mas, nyoh gaeki. Petuk meneh, Mas, rokoke Mas, nyoh. Petuk meneh, Mas, rokoke Mas, nyoh. Ping pat mulai mangkel. Mas, njaluk rokoke Mas, jaluk kok terus. Pengen rokokan, kenal pot lu muten. Iku yang metu beluke iku. Anggite gak duwit mangkel. Allah mboten semakin sering dijaluki, semakin seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah niku apian. Allah niku pangkate paling dhuwur, derajate paling tinggi. Betul? Gak ana tandingane, titel, gelar, jabatan tidak ada tandingannya. Ngono iku Allah dipanggil julukannya Allah ndak marah. Allah diceluk wadanane gak serengen. Ya Jabbar, iku wadanane Allah. Ya Mutakabbir, wadanane Allah. Ya Dzal Batsy Syadid, Allah ndak marah dipanggil julukannya uang to.